أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال الإمام سعد رحمه الله فلما رأوه لينكف عما كان عليه من دعوتهم. Maka tatkala mereka, yakni orang-orang kafir yang diajak dakwah, yang didakwahi oleh Nabiullah Nuh alaihissalam, melihat bahwasanya Nabi Nuh alaihissalam terus berdakwah, terus mengajak, terus menasihati, tidak henti-hentinya dari dakwah tersebut. Walam yudriku minhu matlabuhum, dan mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan dari Nuh alaihissalam. Maka mereka mengatakan, qalu ya Nuh, wahai Nuh, qad jadaltana fa'aktarta jidalana fa'atina bima ta'iduna in kunta minas salikin. Wahai Nuh, sungguh yang kau telah banyak menasihati kami, mendebat kami, dan terus mengulang-ulanginya. Fa'atina bima ta'iduna, kalau begitu datangkanlah kepada kami dari azab, kalau benar-benar kamu adalah termasuk orang yang jujur. Fama jahalahum wa dhallahum. Kata Imam Sa'di rahimahullah, betapa bodohnya orang ini, mereka itu, dan betapa sesatnya mereka itu. Aidu qalu hadhihi maqalah li nabiyyihim an-nasih. Mereka mengucapkan ucapan ini kepada nabi, seorang nabi yang an-nasih, yang memberikan nasihat. Fahalla qalu in kanu shadiqin. Kenapa mereka tidak mengatakan kepada Nabi Nuh, kalau seandainya mereka jujur di dalam meminta itu, kenapa tidak mengatakan ya Nuh, nasahtana wa asyfaqta alaina, engkau telah menasihati kami, telah sayang kepada kami, wa da'autana ila amrin lam yatabayyan lana fa nuridu minka an tabayyana lana linanqad lak. Engkau telah mendakwahkan kepada kami kepada suatu perkara yang kami belum jelas. Panuridu minkan tubayyinahu lana linangkajlah. Kami menginginkan suatu perkara untuk dijelaskan. Ya, supaya kami pun selamat. Wa illa, kalau tidak, fa anta masykur fi nushik. Terima kasih. Ya. Terima kasih di dalam pemberian nasihatmu kepada kami. Lakin hadzal jawabul munsif alladhi qad da'a qaddu'ya ila amrin khafi' alaih. Tetapi ini adalah jawaban yang munsif, adil yang seharusnya dia jawab dengan ini, tetapi samar atas mereka. Walakinnahum fi qawlihim kadzibun, akan tetapi mereka di dalam ucapan mereka itu dusta, berdusta. Para nabi mutajarriun, dan mereka pun lancang kepada para anbiya. Alam yuridu maqalahu bi adna syubha fadlan an yaruddu bi hujjah. Walam yaruddu, mereka tidak membantah apa yang diucapkan oleh Nabi Nuh dengan syubhat yang ringan pun tidak dibantah, apalagi dengan hujjah. Walihada, oleh karena itu, adalu min jahlihim wa zulmihim ilal isti'jal bil azab. Oleh karena itu, karena mereka bodoh, zalim, maka mereka bersegera minta, terburu-buru meminta untuk disegerakan azab. Wa ta'jizullah, menantang Allah. Wa li hadza ajabahum Nuh alaihi salam. Oleh karena itu dijawab oleh Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, innama yatikum billah insya'a wa ma antum bimu'jizin. Sesungguhnya azab akan datang kepada kalian insya'a, kalau Allah berkehendak. Kalau Allah menentukan kepada kalian dan hikmah dibalik itu semua, Allah yang mengatur, maka Allah turunkan azab kepada kalian. Wa ma antum bimu'jizin, adapun kalian tidak akan bisa mengalahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ana laysa biyadi min al-amri syai'un, adapun aku tidak memiliki suatu apapun di dalam perkara ini. Urusannya diserahkan pada Allah azza wa jal. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.